Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به كان عليكم رقيبا يا من اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوب ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Walhamdulillah, kembali kita melanjutkan dari kitab Jawami'ul Akhbar karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan kita melanjutkan hadis. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-hadis ats-tsalits wa tsalatsun. Hadis yang ke-33. Azimatun wa jazaa'un. Azimatun, tekad yang kuat. Wa jazaa'un, dan balasan. Balasan bagi seorang yang kokoh di atas azimah, di atas tekad yang kuat tersebut. Lalu berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Sa'di rahimahullahu ta'ala Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirhullah wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yasta'fif yu'iffahu Allah, dan barang siapa yang isti'faf, yang dimaksud dengan isti'faf kata para ulama adalah talabul iffah, talabu al-iffah, yaitu seorang yang mencari kesucian dan kehormatan dirinya. Ini yang dimaksud dengan isti'faf, talabul iffah, seorang yang mencari kehormatan dan kesucian dirinya, yakni dia tidak mengemis dia tidak meminta-minta kepada apa yang ada di tangan manusia, disebabkan karena dia menjaga dan memelihara kehormatannya, kesucian dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu dia menjaga dan memelihara kehormatannya, kesucian dirinya dengan cara isti'faf, dengan cara menghindari untuk mengemis, untuk meminta-minta apa yang ada di sisi manusia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yu'iffahullah, maka Allah jalla wa ala akan menjadikannya sebagai seorang yang afif. Allah akan menjadikannya sebagai seorang yang afif, yaitu seorang yang menjaga dan memelihara kehormatannya, kesucian dirinya, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, nikmat yang sangat besar yang Allah jalla wa ala berikan kepada seorang yang afif, seorang yang menjaga dan memelihara kehormatannya, kesucian dirinya dengan cara isti'faf, dengan cara menghindari untuk meminta-minta, mengemis dengan apa yang ada di tangan manusia. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima atah, telah mendapatkan al-falah, keberuntungan, man aslam, orang yang masuk ke dalam Islam, yakni seorang muslim, seorang muslim yang masuk ke dalam Islam, menjadi seorang muslim, dia telah mendapatkan al-falah, keberuntungan, warufan, dan dia diberikan rezeki yang cukup, yang menyebabkan dia tidak meminta-minta. Wa qanna'ahu Allahu bima ataa, dan Allahu azza wajal berikan, Allah tanamkan pada dirinya sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allahu alaihi wa alihi wasallam, wa may yastagni yughnihillah, dan barang siapa yang istigna, yang dimaksud dengan istigna kata para ulama adalah idharul gina, idharu al gina, yaitu seorang yang menampakkan dirinya memiliki kecukupan, dia menampakkan bahwa dia memiliki kecukupan. Ini yang dimaksud dengan istighna, dari kata al-ghina, dari kata al-ghina. Dan bukan yang dimaksud dengan al-ghina di dalam hadis ini adalah kaya harta, seorang yang memiliki harta yang melimpah, bukan ini yang dimaksud. Namun yang dimaksud dengan al-ghina di dalam hadis ini adalah ghina an-nafs, kekayaan hati, kekayaan jiwa, ketentraman dan ketenangan di dalam hidup. Inilah yang dimaksud dengan al-ghina, yaitu dia menampakkan dirinya merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. sehingga dia tidak mengemis, dia tidak meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughnihillah, maka Allah azza wajal akan memberikan kecukupan padanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hamba yang kaya hatinya, kaya jiwanya, sehingga dia tidak butuh kepada makhluk sangat besar. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita rasakan dari kenikmatan-kenikmatan, apapun yang kita dapatkan dari rizki, dari harta, sedikit ataukah banyak, maka syukurilah. Itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, burikalahu fi, dia akan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita harapkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan keberkahan adalah thubutul khair, al khairul kathir wa nama'uhu, tetapnya kebaikan, yaitu kebaikan yang banyak, dan kebaikan itu akan terus menerus bertambah. Itulah keberkahan, meskipun hidupnya pas-pasan. Apabila dia mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah jalla wa'ala akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Ya'ni Allah jalla wa'ala akan memberikan kebaikan yang banyak, dan kebaikan itu akan terus menerus bertambah. La syadid, jikalau kalian mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah jalla wa'ala nikmat tersebut. Namun sebaliknya, apabila kalian kufur, maka ketahui sangatlah pedih. Idza kunta fi an-ni'mati far'aha fa ni'am wa hafiz 'alayha bi taqwal ilahi fa innal ilaha sari'un niqami. Apabila engkau mendapatkan sebuah kenikmatan, tentunya kenikmatan itu datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, nikmat tersebut. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena sesungguhnya perbuatan dosa dan kemaksiatan itu dapat menghilangkan kenikmatan, dapat menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat tersebut. Wa hafidh 'alaiha bi taqwal ilahi, jagalah, peliharalah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah jalla wa'ala sangatlah cepat siksaannya, hukumannya, waliyadzubillah. Oleh karena itu, seorang mukmin yang hakiki, seorang mukmin yang shadiqul iman, yang jujur keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan utamanya adalah akhirah, bukan dunia. Ini seorang mukmin yang shadiqul iman, yang jujur keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan utamanya adalah akhirah, bukan dunia. Karena memang kehidupan akhirah itu jauh lebih utama, jauh lebih baik, jauh lebih nikmat dibandingkan kehidupan dunia. Khairul laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirah itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, bahkan kebanyakan manusia mereka lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirah itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan mereka lebih mementingkan kehidupan, tujuan utamanya adalah akhirah untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah jalla wa'ala akan menanamkan sifat qana'ah di dalam hatinya. dan itulah kekayaan yang sebenarnya. Kekayaan di dalam hati an kathratil mal walakinnal gina ginan nafs. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekayaan yang sebenarnya, kekayaan yang hakiki adalah gina an nafs, kaya hati, kaya jiwa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seorang hamba sehingga dia senantiasa bergantung kepada Allah, dia bertawakal hanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah. Jadi kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati, kekayaan di dalam jiwa. Ketika dia membaca Al-Quranul Karim, dia merasakan ketenangan. Ketika dia kata para ulama ussalaf, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma 'alaina min tuma'ninatil qulub lajadaluna 'alaina bisuyuf." Kalau seandainya raja-raja itu mengetahui, apa yang kami rasakan dari ketenteraman, ketenangan di dalam hati, kalau seandainya mereka mampu mempasnya dengan pedang-pedang mereka, niscaya mereka akan melakukannya. Namun ketenteraman, ketenangan itu ada di dalam hati, ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, menuntut ilmu syar'i, menghadiri majelis ilmu, tentu bagi seorang yang memahaminya, barakamin yang jujur dalam keimanannya, dia akan diberikan ketenteraman, ketenangan di dalam hidupnya. Dan itulah kekayaan yang sebenarnya, ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Laisatis sa'adatu an tamlika kulla syai, innama sa'adatu an tarda bima kamu alaika. Engkau memiliki semua serba ada, engkau memiliki harta yang melimpah, itu bukan kebahagiaan. Innama sa'adatu an tarda bima qasamallahu alaik. Namun kebahagiaan yang sebenarnya adalah engkau ridha, engkau menerima apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bagikan untukmu, yaitu qana'ah, rasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Maka seorang mukmin dia akan diberikan ketenteraman, ketenangan di dalam hidupnya Allah wa ta'ala berikan. Muslim dapat rizki yang halal meskipun sedikit, dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka bukanlah orang-orang yang kaya raya, memiliki harta yang melimpah kepada Allah. Ketika mereka menjalankan ketaatan kepada Allah, ketika mereka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka merasakan ketenteraman, ketenangan di dalam hati mereka. Dan mereka menjadikan kehidupan dunia ini seperti wasilah, sarana untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih kekal, yaitu kehidupan akhirah. Innalillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha fiin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Innalillahi ibadan futana, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang berakal, yang cerdik, yang mampu memanfaatkan kehidupan dunia dengan baik. Talaqud dunya wa khaful fitana, mereka menceraikan dunia, mereka meninggalkan dunia karena mereka takut dari fitnah dunia. Ini hamba-hamba Allah yang cerdik, yang berakal, yang mampu memanfaatkan dunia dengan baik. Mereka tinggalkan dunia karena takut dari fitnah dunia. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka melihat dunia, mereka memperhatikan kehidupan dunia ini, maka mereka mengetahui bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal, bukanlah kehidupan yang mereka akan tinggal di dalamnya selamanya. Ja'aluha lujatan, mereka menjadikan kehidupan dunia ini seperti lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amalan-amalan saleh mereka, amalan-amalan kebaikan mereka itu seperti safinah, seperti kapal untuk menyeberangi lautan tersebut. Demikianlah seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa may yatasabbar, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah." Dan barang siapa yatasabbar, yatasabbar dari kata sabara, yaitu bersabar. Dan barang siapa yang bersabar, menguatkan dirinya untuk bersabar, yakni dia senantiasa menguatkan dirinya untuk bersabar dengan memohon bantuan dan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa bantuan dan inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk bersabar. Allah Jalla wa ala berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Dan bersabarlah engkau wahai Rasul, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah, kita tidak akan mampu untuk bersabar. Maka bersabarlah. Hendaknya kita menguatkan diri kita untuk bersabar dengan memohon taufik dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Demikian pula bersabar dalam menghadapi apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Kata Nabi, barang siapa yang menguatkan dirinya untuk bersabar, yusabbirullah, maka Allah Jalla wa ala akan memberikan taufik, kemudahan kepadanya untuk menjadi hamba-hamba yang bersabar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri." Dan tidaklah seseorang diberi dengan suatu pemberian yang jauh lebih baik dan lebih luas daripada pemberian kesabaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang diberi dengan suatu pemberian yang jauh lebih baik dan lebih luas daripada pemberian kesabaran. Sebab kesabaran adalah merupakan kunci keberhasilan hidup di dunia, demikian pula di akhirah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan bahwa tidaklah seseorang diberi dengan suatu pemberian yang jauh lebih baik dan lebih lapang daripada pemberian kesabaran. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, tidak mengapa kita memiliki bahagian dari dunia ini. Ketika ada seseorang memberikan kepada kita harta, atau kita memperoleh sebuah harta bukan dengan cara yang haram, silakan kita memanfaatkannya, silakan kita mengambilnya, bukan untuk menjadi budak harta atau budak dunia. Hendaknya seseorang menjauhkan diri darinya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma ataka min hadal mal min ghairi syarafin wala makhila, ma ataka min hadal mal min ghairi syarafin wala sa'ilin fakhudhu wa ma la fala tutbihu nafsak. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma ataka min hadal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'il, apa yang datang kepadamu dari harta, apa yang datang kepadamu dari harta, wa anta ghairu musyrifin, dalam keadaan engkau tidak rakus, engkau tidak menjadi budak harta, demikian pula engkau tidak memintanya, tidak mengemisnya, fakhudhu, maka ambillah, manfaatkanlah harta tersebut. Wa ma la fala tutbihu nafsak, adapun selain itu, adapun tidak datang kepadamu harta, engkau tidak diberikan harta, maka jangan engkau menggantungkan hatimu kepada harta tersebut. Sabar. Bersabar adalah merupakan miftahud darain, merupakan kunci keberhasilan hidup di dunia, demikian pula di akhirah. Disebutkan dalam Kitabuz Zuhud karya Imam Ahmad rahimahullah, di mana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau menceritakan bahwa suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an dan beberapa sahabat yang lain, mereka melewati tempat mazbalah, tempat pembuangan sampah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an dan beberapa sahabat yang lain, mereka pernah melewati tempat pembuangan sampah. Lalu kemudian mereka berhenti sejenak di tempat tersebut. Maka para sahabat, mereka merasa terganggu dengan bau sampah tersebut. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan kepada mereka, hadihi dunyakum allati tahrusuna alaiha, inilah dunia kalian yang kalian berambisi, yang kalian bersemangat untuk mengejarnya. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu an memperumpamakan, mempermisalkan dunia ini seperti mazbalah, tempat pembuangan sampah yang rendah, yang tidak ada nilainya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Kalau seandainya dunia ini memiliki nilai, memiliki harga seberat sayap nyamuk, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau seandainya dunia ini memiliki nilai seberat sayap nyamuk. Naam. Berapa timbangan sayap nyamuk? Naam. Adakah yang pernah menimbang sayap nyamuk? Saya kira tidak ada. Kalaupun dilakukan, apa faedahnya? Apa manfaatnya menimbang sayap nyamuk? Ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini tidak ada nilainya. tidak berarti sedikit pun. Kalau seandainya dunia ini, kata Nabi, memiliki nilai seberat sayap nyamuk, niscaya Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir walaupun seteguk. Kita melihat orang-orang kafir, mereka merasa nikmat dengan kehidupan dunia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini tidaklah berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan dunia ini seperti janaha ba'udah, seperti sayap nyamuk yang tidak ada nilainya. Umar bin Khattab radhiyallahu an mempermisalkan dunia ini seperti mazbalah, tempat pembuangan sampah. Hadihi dunyakum allati tahrusuna alaiha, inilah dunia kalian yang kalian semangat untuk mengejarnya. Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau mengatakan, wajadana khaira ishina as-sabr, kami mendapati bahwa sebaik-baik kehidupan kami adalah dengan bersabar. Beliau tidak mengatakan wajadana khaira ishina bil mal au bi tazawwuj an-nisa au bil jah au bil mansib ila ghairi dhalik. Beliau tidak mengatakan bahwa sebaik-baik kehidupan kami itu dengan harta, dengan banyaknya harta, dengan para wanita, dengan kedudukan yang tinggi, tidak sama sekali. Namun beliau mengatakan wajadana khairu ishina as-sabr, kami mendapati bahwa sebaik-baik kehidupan kami adalah dengan bersabar. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Baik, Allah ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan faedah dan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.